قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى masih menyebutkan tentang asar hadzal fath على المؤمنين. قال رحمه الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين. Inilah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar yang diterima oleh orang-orang yang beriman. An yasula lahumul marghub al-matlub bidukhulil jannat. Yani mereka mendapatkan apa yang mereka sukai, apa yang mereka cari dengan masuknya mereka ke dalam jannah. Wa yuzila anhum al-mahdzur. Yani mereka hilang dari mereka, dihilangkan dari mereka al-mahdzur bitakfiri sayyiat, hal-hal yang mereka khawatirkan, yang mereka cemaskan, yang mereka takutkan dengan dihapusnya kesalahan-kesalahan mereka. Wa kana dzalika al-jazaa'ul madzkur lil mu'minin. Yani hal itu adalah karena yani apa namanya? Pahala yang disebutkan untuk orang-orang yang beriman itu indallahi, di sisi Allah, adalah fawzan 'azima, adalah sesuatu yang sangat mulia, keberuntungan yang sangat besar. Fahada ma yaf'alu bil mu'minin fi dhalikal fathal mubin. Inilah yang Allah perbuat kepada orang-orang yang beriman di dalam kemenangan yang nyata tersebut. Wa ammal munafiquna wal munafiqatu wal musyrikuna wal musyrikat. Adapun orang-orang yang munafiqin, orang-orang yang munafiqat, yaitu laki-laki dan perempuan dari kalangan munafiqin, orang-orang musyrikin dari laki-laki dan perempuan, fa inna Allah yu'adzibuhum bidzalik. Ya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka dengan sikap mereka tersebut. Wa yurihim ma yasu'uhum, dan akan Allah perlihatkan kepada mereka apa yang menyusahkan mereka. Haitsu kana maqsuduhum khudlanal mu'minin, di mana maksud mereka, tujuan mereka dan keinginan mereka adalah kehinaan kaum mukminin, kekalahan kaum mukminin. Wa dhannu billahi dhanna sawu, dan menyangka kepada Allah dengan sangkaan-sangkaan yang buruk. Annahu la yansuru dinahu, bahwa Allah tidak akan menolong agamanya. Wa la yu'li kalimatahu, bahwa Allah tidak akan meninggikan kalimatnya, tidak akan memuliakan Islam, tidak akan memenangkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, tidak akan memenangkan Islam dari agama-agama yang lain, padahal Allah sudah menyatakan liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, Allah akan memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lain. Allah akan memuliakan nabinya dan memuliakan pula umatnya. Wa anna ahlal batil, dan bahwasanya ahlal batil, orang-orang yang mendukung, menyokong, menganut kebatilan-kebatilan, satakunu lahum da'irah ala ahlil haq, bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan terhadap ahlul haq, terhadap orang-orang yang berpegang kepada kebenaran. Wa adarallahu alaihim dhannahum, Allah balikkan sangkaan-sangkaan mereka itu kepada diri mereka sendiri. Wa kanat da'irat as-sau, dan sangkaan tersebut, yakni giliran tersebut adalah giliran kejelekan, yakni apa namanya, kekalahan atas mereka, alaihim fid dunya, yakni di dunia mereka mendapatkan, artinya da'irat as-sau yang disebutkan ini, para ulama menyebutkan di antaranya mereka melihat kemenangan-kemenangan kaum muslimin, kejayaan Islam, bukan semakin apa namanya lemah orang-orang yang yakni berpegang kepada kebenaran, tapi justru semakin kuat, justru semakin tambah keyakinan mereka kepada Allah bahwa Islam pasti menang, dan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka. Itu sudah membuat semakin sakit hati mereka, semakin yakni mereka semakin susah, semakin yakni mereka merasa semakin jengkel melihat Islam bukan semakin berkurang pemeluknya, dan bahkan orang-orang betul-betul mengenal Islam itu semakin kuat berpegang kepada Islam. Qala wa kallahu wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka bima aktarafuhu minal muhaddati lillahi wa li rasulihi. Amin. Allah murka kepada mereka dengan yakni apa yang mereka lakukan dan yakni mereka perbuat seperti menentang atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa la'anahum ay abu adahum aqsahum an rahmatih. Ini Allah menjauhkan dan memencilkan, semakin mengucilkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa adalahum jahannam wa sa'at masira, dan Allah siapkan untuk mereka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Selain disebutkan tadi kejengkelan, rasa sakit hati melihat kemenangan kaum muslimin, Allah juga menimpakan adab kepada mereka di dunia itu, kepada orang-orang munafikin dan musyrikat, yaitu dengan orang-orang musyrikin juga, itu jadi mereka tertawan, mereka tertawan, tertangkap dan dijadikan budak oleh kaum muslimin. Qala walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Karara al-ikhbar bi anna lahu mulku samawati wal ard wa ma fihima min al-junud. Ini Allah menyebutkan dalam ayat ini kepunyaan Allah, hanya milik Allah tentara-tentara di langit dan bumi, dan Allah Maha perkasa lagi Maha memiliki hikmah. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini pemberitaan tentang bahwasanya bagi Allah lah, milik Allah lah kerajaan-kerajaan langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya, tentara-tentara, pasukan-pasukan yang ada di langit dan di muka bumi. Liya'lamal ibad, supaya hamba-hamba itu tahu, liya'lamal ibad, Allah beritahukan kepada hamba-hambanya, annahu ta'ala huwal mudab, huwal mu'iz al-mudil, hanya dialah yang memuliakan, yang memenangkan al-mudil, dan menghinakan, merendahkan lawan yang musuhnya. Wa annahu sayansuru junudahu al-mansubah ilaih, dan dia pasti akan menolong tentara-tentara yang disebahkan kepadanya. Ini tentara Allah, junudullah, hizbullah, pasti mereka lah yang akan menang. Kemenangan itu paling tidak, pertolongan itu paling tidak adalah mereka kokoh di atas agamanya. Ini sebuah kemenangan. Mereka kokoh di atas al-haq sampai mereka bertemu dengan Allah, itu sebuah kemenangan. Kalau Allah Ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguh tentara kami lah yang mereka itu yang akan mendapatkan kemenangan. Mereka itu yang akan menang. Nah, wa kana Allahu azizan ay qawiyan ghaliban qahiran likulli syai. Allah aziz, Allah maha kuat, maha perkasa, mengalahkan, menindas, menundukkan segala sesuatu. Wa ma'a izzatihi wa quwwatihi fa huwa hakim. Dengan keperkasaannya, dengan kekuatannya, maka dia juga adalah zat yang hakim. Fi khalqihi, di dalam penciptaannya, memiliki hikmah, rahasia-rahasia yang agung dan mulia. Kenapa Allah menciptakan segala sesuatu, bahkan yang berlawanan dengan apa yang dinilai oleh manusia. Wa tadbirihi, dalam pengaturannya. Yajri ala ma taqtadihi hikmatuhu wa itqanuhu. Semuanya berlaku, semuanya berjalan sesuai dengan hikmah dan kekokohan yang Allah buatkan. Dan ini di antara balasan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman setelah Allah menyebutkan lian suratallahu nasran aziza, maka Allah sebutkan juga untuk orang-orang yang mukmin mereka mendapatkan. Dan ini sering disebutkan dalam Al-Qur'an kata para ulama, seperti perintah Allah misalnya apa? Nah, di dalam ayat ini juga, dalam surat ini juga, wayahdiyaka shirata mustaqimah. Jadi Allah menyebutkan untuk orang-orang yang beriman, ayyahdiyakum shirata mustaqimah. Atau dalam ayat yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah. Untuk kaum mukminin Allah sebutkan, wa huwalladzi yusalli alaikum wa malaikatahu. Allah juga bersalawat untuk orang-orang yang beriman. Salawat untuk dari Allah untuk orang-orang yang itu hambanya, itu adalah pujian Allah di hadapan para malaikatnya. Qala qauluhu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sungguh kami telah mengutus engkau wahai nabi sebagai saksi dan memberi peringatan, kabar gembira dan memberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ini supaya mereka, kamu itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu memuliakannya dan menghargainya, menghormatinya. Wa tusabbihuhu, ini kembali kepada Allah, dan supaya kamu bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Ini dua hak Allah dan hak Rasulnya, ada hak yang sama, yaitu sama-sama diimani, dihormati, dimuliakan, ya, dihargai, dan ada hak yang khusus untuk Allah saja, yaitu kita bertasbih memuji Allah pagi dan petang, dan yakni beribadah hanya kepada Allah. Wala inna arsalnaka ayyuhar rasul karim, sungguh kami telah mengutus engkau wahai rasul yang mulia, syahidan li ummatik, sebagai saksi, bukan pengawas amalan, ya, mengawasi amalan-amalan manusia. Syahidan li ummatika bima fa'aluhu min khairin wa syarr, sebagai saksi bagi umatmu dengan perbuatan yang mereka lakukan, baik atau buruk. Syahidan 'alal maqalatil wal masail, sebagai saksi pula atas pendapat-pendapat, pikiran-pikiran dan masail-masail yang mereka ucapkan, yang ada pada dalam benak mereka. Haqqiha wa batiliha, yang haknya ataupun yang batilnya. Wa syahidan lillahi ta'ala bil wahdaniyah wal infirad bil kamal min kulli wajh, saksi pula bagi Allah subhanahu wa ta'ala tentang kewahdaniyahan Allah, wal infirad bil kamal, kesendirian Allah dengan menyandang kesempurnaan dari semua sisi. Artinya Rasulullah yang menjadi membuktikan tentang kekuasaan, kewahdaniyahan Allah, keberhakan Allah menerima ibadah dan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi saksi bagi umatnya, bukan dalam hal yakni telah menyampaikan atau menjadi acuan bagi para umatnya untuk menilai ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan mereka. Qala wa mubasyiran, memberi berita gembira, man ata'aka, engkau memberikan peringatan berita gembira kepada orang-orang yang taat kepadamu. Wa ata'allahu bisawab ad-dunyawi wa ad-dini wal ukhrawi, dan juga orang-orang yang taat kepada Allah, berita gembira itu berupa pahala ya duniawi ataupun dini serta ukhrawi. Wa mundiran man asallaha bil iqabil ajil wal ajil, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah dengan hukuman-hukuman yang ajil, yang disegerakan, diperingatkan hukuman-hukuman yang akan ditimpakan oleh Allah seperti umat-umat terdahulu karena dosa-dosa yang mereka lakukan, ataupun hukuman-hukuman yang ajil yang disiapkan oleh Allah di akhirat. Wa min tamamil bisyara wan nadara bayanul a'mal wal akhlaq allati yubashshiru biha wa yunzir, di antara kesempurnaan berita gembira tersebut dan peringatan-peringatan tadi, Rasulullah menjelaskan amalan-amalan dan akhlak-akhlak yang dengan itu beliau menyampaikan berita gembira dan peringatan. Mana yang boleh, yang harus kamu lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Fahuwal mubayyin lil khair. Jadi beliau menjelaskan kebaikan wasyar, dan tidak ada satupun yang luput dari penjelasan beliau sampai Allah menyatakan sempurnanya agama ini, sehingga tidak butuh lagi penambahan mana yang baik, tidak pula butuh pengurangan mana yang jelek, atau bahkan semuanya telah lengkap dijelaskan oleh Allah dalam urusan-urusan terkait dengan Allah ataupun urusan-urusan yang terkait dengan sesama, bahkan yang individu yang dibutuh, yang hatinya dilakukan oleh mereka untuk pribadi mereka. Wasa'adah wasyaqawah, telah dijelaskan pula oleh beliau kebahagiaan dan kesengsaraan, sebab-sebabnya, ya, hal-hal yang mendukung untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Contoh-contohnya, demikian pula ke asyqawah, kejelekan-kejelekan, kesengsaraan-kesengsaraan. Wal haq minal batil, dan telah pula dijelaskan oleh beliau kebenaran dari kebatilan. Walihada rattaba ala dzalika qawluhu, oleh karena itu Allah urutkan setelah itu firman-Nya, litu'minu billahi wa rasulihi. Ai bisababi da'wati ar-rasul lakum. Karena sebab dakwah Rasul kepada kamu, wa ta'limihi lakum ma yanfa'ukum, pengajaran ataupun didikan beliau untuk kamu dalam hal-hal yang bermanfaat bagi kamu, arsalnahu, kami mengutusnya, litaqumu bil iman, supaya kamu menjalankan keimanan, prinsip-prinsip keimanan, billahi kepada Allah, wa rasulihi kepada Rasulnya, Wal al-mustalzim, yang keimanan itu mengandung konsekuensi dzalika li ta'atihima fi jami'il umur, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dalam semua perkara, dalam semua urusan yang berat ataupun ringan, fil mansyat au makrah, atau yakni ketika kita semangat ataupun dalam keadaan kita terpaksa. Wa tu'azziruh wa tuwaqqiruh, yakni tu'azziruh ar-rasul, na'am, wa tuwaqqiruh, yakni kamu memuliakannya, kamu menghormatinya, aitu abdimu, kamu mengagungkannya, wa tujilluhu wa taqumu bihuquqihi, kamu memuliakan, sama maknanya sebetulnya, ta'zim wa tajliyah, yakni wa tujilluhu, yakni mengagungkan rasul tersebut, wa taqumu bihuquqihi, dan kamu memenuhi hak beliau sallallahu alaihi wasallam, kama kanat lahu al-minnah, sebagaimana beliau memiliki yakni minnah terhadap kita, ya, minnah al-azimah wa indi riqabikum, nah, yakni minnah yang sangat besar, pemberian yang sangat besar dengan yakni apa namanya di riqabikum, dengan mengawasi kamu dan memperhatikan kamu. Wa tusabbihuhu ay tusabbihu lillah, dan bertasbihlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepada Allah, memuji Allah, mensucikan Allah bukratan wa asila, di pagi hari dan petang hari. Awlan nahar wa akhirah, yakni di awal siang, di awal hari ataupun di akhir hari tersebut, di pagi dan petang. Fa dzakarallahu fi hadhihi al-ayah al-haq al-mushtarik bainallahi wa baina rasulihi. Di sini Allah sebutkan hak yang bersama, bersekutu antara Allah dan Rasulnya, artinya hak-hak yang sama untuk diimani, untuk ditaati, ya seperti itu, dan hak yang berbeda, hak yang khusus untuk Allah, yakni peribadatan, dan khusus untuk Rasulullah, dihormati, diimani, dicintai, ya, dan seterusnya. Qala wa huwa al-imanu bihima, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Al-mukhtas bi Rasul wa huwa ta'ziz wa tawqir. Dan al-mu'tas yang khusus untuk Rasul, yang ta'zir wa tawqir, penghormatan, pemuliaan. Nah, hayyan wa mayitan, ketika beliau masih hidup, juga ketika beliau sudah meninggal dunia atau sudah wafat. Dalam hal ini, bahkan yakni ketika mungkin seseorang itu menghinakan Rasulullah SAW, beda dengan ketika dia beliau masih hidup, dan ketika beliau sudah wafat dengan ketika masih hidup itu dibedakan oleh para ulama. Mungkin ketika beliau masih hidup ada orang yang menghinanya, mungkin mudah beliau, dia kalau dia datang kepada Rasulullah dia minta maaf, mungkin dimaafkan oleh Rasulullah. Nah, ya, betul-betul dia bertobat dan kembali kepada Islam, minta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada beliau, minta keridhaan beliau, mungkin mudah dimaafkan oleh beliau, dibebaskan. Tapi kata para ulama, setelah beliau wafat, nah, walaupun dia bertobat kembali kepada Allah, tapi hak Rasul belum dia ini luput. Nah, mungkin dia kata sebagian mereka dihukum mati pelecehannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal muhtas billah wa huwa tasbih lahu wa taqdis bi salatin aw ghairiha. Adapun yang khusus bagi Allah yaitu tasbih, tentunya nam lahu wa taqdis, yang sama-sama maknanya pensucian, pemuliaan, ini bis salat, dengan salat atau dengan yang lainnya, artinya dengan salat ataupun ibadah yang lainnya. Qala innal ladzi qawluhu innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi allaha fasayutihi ajran 'azima. Sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau, mereka tidak lain adalah berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka siapa yang melanggar, maka sesungguhnya dia membatalkan, menggugurkan baiatnya sendiri. Ini menggugurkan atas dirinya. Wa man awfa, siapa yang menyempurnakan apa yang dia ikat, yang dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberikannya pahala yang sangat besar. Hadhil mubayah alati asyarallahu ilaiha hiya bayatul ridwan. Bayat yang disebutkan oleh Allah di sini nanti dijelaskan lagi, yakni bayatnya para sahabat tahta syajarah, di bawah pohon di Hudaybiyah, yakni hiya bayatul ridwan alati bayat sahabatu radhiyallahu anhum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, yang 1400-1500 orang itu berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala an la yafirru anhu, bahwa mereka tidak akan lari dari beliau. Nah, mereka tidak akan meninggalkan beliau. Ini ketika itu mereka terkepung dalam keadaan orang-orang Quraisy menginginkan, sedang arti seakan-akan ingin menyerang beliau dan para sahabat yang tidak bersenjata kecuali jenis pedang untuk ditetap dalam sarungnya, untuk sekedar orang jalan kaki lah, jenis orang musafir, bukan senjata untuk perang. Nah, mereka ingin memerangi Rasulullah, apalagi sampai terdengar berita Utsman bin Affan terbunuh di kota Mekah. Nah, Rasulullah meminta bukan untuk berperang, tapi tidak akan lari meninggalkan beliau. Nah, ini bukan untuk berperang. Fahiyya aqdun khas, dan ini adalah akad yang khusus. Ya, untuk beliau, bahwa mereka tidak akan lari meninggalkan beliau. Min lawazimihi alla yafiru, yang konsekuensinya bahwa mereka tidak boleh lari dari beliau dalam peperangan, dalam keadaan apapun. Walau lam yabqa ma'ahum illa al-qalil, meskipun yang tersisa di sekitar beliau gelintir orang. Walau kanu fi halin yajuzu firaru fiha, walaupun mereka dalam keadaan yang mereka itu memang boleh untuk lari dari sana, dari sekelilingnya. Artinya dalam kondisi yang mungkin wajar kalau senam ini kita melarikan diri atau orang itu melarikan diri, tapi dalam kondisi yang apapun mereka tidak boleh lari meninggalkan beliau. Oleh karena itulah ketika dalam perang Hunain, dalam keadaan diserang mendadak, kaum muslimin kucar kacir, termasuk sahabat-sahabat yang juga sebagian mereka ikut berbaiat. Tapi oleh Abbas bin Abdul Muttalib, mereka dipanggil atas perintah Rasulullah, dipanggil ashab syajarah. Ashab syajarah, ini orang-orang yang tadinya berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon di Hudaybiyah. Nah, ketika mendengar panggilan ini, mereka yang tadinya berbalik, itu segera, artinya mereka yang tadinya lari, itu segera kembali. Ingat, bahkan ketika kendaraan-kendaraan mereka tidak mau diajak untuk kembali, mereka lepaskan, bahkan sebagian mereka tebas untuk bisa kembali kepada Rasulullah, karena ini teringat dengan bayat mereka. Fa akhbarallahu taala anna alladziina bayya'uka haqiqatan al-amri annahum yubayyi'una Allah. Engkau orang-orang yang berbayat kepadamu itu pada hakikatnya mereka berbayat kepada Allah. Wa yaqiduna al-aqda ma'a. Ya, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW itu sesungguhnya mereka mengikat akad perjanjian dengan Allah. Hatta innahu min syiddati ta'kidihi annahu qala yadullahi fawqa aydihim. Sampai untuk yang menekankan dapat kuatnya perjanjian mereka dengan Rasulullah itu, yang perjanjian mereka dengan Allah, kesepakatan mereka dengan Allah, Allah sebutkan di dalam ayat ini yadullahi fawqa aydihim. Seakan-akan tangan Allah berada di tangan, di atas tangan mereka. Mereka itu langsung berbaiat kepada Allah. Sama seperti yang lain. Misalnya, inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, ini mereka mereka langsung berjual beli, padahal transaksinya ataupun perintah-perintah itu kan datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ay ka'annahum bayya'u Allah. Seakan-akan mereka berbaiat kepada Allah. Wa safahuhu bitilkal mubayyah, menjabat tangan Allah seakan-akan dengan bayat tersebut. Wa kullu hadzal ziyadati ta'kid wa taqwiyah, ini semua adalah tambahan penegasan dan penguatan bahwa mereka itu ketika mereka sungguh-sungguh berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan genggam tangan Rasulullah, seolah-olah mereka seperti berbayat langsung kepada Allah. Wa jam'na wa hamalahum 'alal wafa' biha, yang membuat mereka, mendorong mereka untuk menyempurnakan bayat tersebut. Walihada qala, oleh karena itu Allah menyatakan faman nakatha yani falam yafi bima ahadallahu alaih, yani orang-orang yang mengingkari, yang tidak menyempurnakan bayat tersebut, melanggar perjanjian dengan yani dia kepada Allah, wa ifa innama yanqusu ala nafsi, sungguhnya dia melanggar untuk dirinya sendiri. Ai li anna wabalu dalika, wabala dalika, petakanya ya rajiun ilaihi, kembali kepada dirinya. Wa uqubatahu wasilatun lahu, dan hukumannya akan menimpa dia sendiri. Wa man afa bima ahada 'alaihi Allah ay atabihi kamilan muwaffara fa yasfasayutihi ajran 'azima. Dan orang-orang yang mendatangkan yang membutuhkan membuktikan baiat itu dengan sempurna, naam, lengkap, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang sangat besar. La ya'lamu 'azamahu wa qadarahu illa alladhi atahu iya. Tidak ada yang tahu tentang besarnya dan ukurannya kecuali yang telah mendatangkannya kepadanya. Nah, ini orangnya, ini Allah yang memberikannya sendiri kepadanya. Itulah yang tahu betapa besar agungnya, betapa mulia pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baiklahu. Assalamualaikum. Subhanakallah.